dengai basayangi, dahulu hanya dengai bacintoi, basanjung-sanjung, amanjung-menjung, bacendung mempautkan hati. Dengai umpamu basirami, kini layu akan mengantar jadi. Imanu janji, katiko cinta sedang berjali. Indah-indah disangko-sangko nanta jadi, kasih denainya kau basahin kuahi. Ibu-ibu hati, bukuiklah mimpi-mimpi. Sayang.